Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas seluruh karunia dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, nikmat yang terbesar. Ada nikmat sehat dan juga alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya, kita semua alhamdulillah dikumpulkan pada malam ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab di Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang juga patut kita syukuri adalah nikmat diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mempelajari bahasa Arab ini. Sebagaimana perkataan al-imam al-syeikh al-albani rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan dalam biografi beliau bahwa di antara hal yang paling beliau syukuri dalam hidup beliau adalah hijrahnya beliau ke negeri Syam bersama keluarganya. Di mana kata syeikh al-albani ketika menjelaskan mengapa hijrah beliau ke Syam menjadi nikmat yang paling menonjol dalam kehidupan beliau, karena dengan hijrahnya beliau ke Syam beliau diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Maka kata beliau, inilah nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada saya dalam hidup saya. Maka begitulah ikhwan fiddin a'azakumullah, bisa bahasa Arab itu nikmat. Mempelajari bahasa Arab itu nikmat. Karena tujuan akhir daripada kita belajar bahasa Arab ini adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, kita dapat mentadaburinya dengan tadabur yang tepat. Kita dapat memahaminya, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman As-Salafus Saleh, pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, dan sudah kita baca Ad-Darsul Awwal, dan sudah kita baca sampai latihan yang ketiga, yang hari ini insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembacaan At-Tamrin Ar-Rabi, latihan keempat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menyelesaikan seluruh latihan-latihan yang ada di pelajaran ini pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Baiklah ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, sebelum kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi yang ada pada halaman 7, yang ketujuh, Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa al-jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Al-jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut al-jumlatul ismiyah. Yang kedua disebut al-jumlatul fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim, dengan kata benda. Dan ini yang menjadi fokus pembahasan kita di ad-darsul awal ini. Tentang unsur pokok yang membentuk al-jumlatul ismiyah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa al-jumlatul ismiyah unsur pokoknya ada dua. Yang pertama yang disebut dengan al-mubtada. Al-mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah ismiyah. Kata benda yang terletak di awal jumlah ismiyah. Adapun kalimat atau kata setelahnya yang melengkapi makna kalimat, maka disebut al-khabar. Al-mubtada'u dan al-khabar. Inilah dua unsur pokok daripada al-jumlatul ismiyah yang sudah kita jelaskan dan sudah kita terangkan secara detail tentang al-mubtada' dan al-khabar ini. Tapi tidak mengapa kita ulang sedikit. Yang pertama bahwa al-mubtada wal khabar kedua-duanya hukum asalnya adalah marfu'. Kedua-duanya al-mubtada dan al-khabar marfu'. Yakni diakhiri dengan harakat dhammah. Di antara tanda bahwa isim itu marfu' adalah diakhiri dengan tanda dhammah. Maka sebagai contoh al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ini jumlah ismiyah. Al-mudarrisu disebut al-mubtada karena dia di awal daripada jumlah ismiyah. Adapun jadidun ini disebut al-khabar. Dan kalau kita perhatikan contoh kata-kata ini al-mudarrisu jadidun, kita akan temukan bahwa kedua-duanya yaitu mubtada dan al-khabar adalah marfu'. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mubtada'u hukum asalnya adalah ma'rifah. Maka kita lihat contohnya tadi al-mudarrisu jadidun. Antum lihat al-mudarrisu kalimat yang ada di awal, kata yang ada di awal kalimat yaitu al-mudarrisu ma'rifah karena dibubuhi dengan alif lam. Adapun al-khabar setelahnya yaitu jadidun, maka hukum asalnya adalah kebalikan daripada al-mubtada yaitu nakirah. Al-mubtada ma'rifah, al-khabar nakirah. Kemudian al-jumlatul ismiyah ini ketika dimasukkan ke dalamnya kata inna yang merupakan kata yang berfungsi untuk menegaskan at-taukid atau at-ta'kid, maka inna ini merubah posisi al-mubtada dan al-khabar, merubah i'rab daripada kedua unsur pokok tersebut. Kita ulang, kita katakan tadi bahwa jumlah ismiyah unsur pokoknya adalah al-mubtada dan al-khabar. Kemudian ketika kita masukkan inna ke dalam jumlah ismiyah, maka inna ini merubah al-mubtada dan merubah al-khabar. Merubah al-mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub. Maka kita katakan innal mudarrisa. Awalnya tadi al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu. Namun ketika kita masukkan inna, innal mudarrisa jadidun. Al-mudarrisa yang tadinya mubtada marfu menjadi mansub dan sekarang namanya menjadi isim inna, ismu inna. Adapun kata selanjutnya yaitu jadidun al-khabar, awalnya dia adalah khabar al-mubtada, khabarnya mubtada, sekarang menjadi khabarnya inna, khabaru inna. Ya, ini sudah kita tulis di papan tulis dan sudah kita jelaskan beberapa contoh-contoh yang lainnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke at-tamrin ar-rabi'. At-tamrin ar-rabi', latihan keempat. Halaman 7. perintahnya di sini adalah adkhil inna alal jumalil atiyah. Adkhil inna alal jumalil atiyah. Masukkanlah kata inna ke dalam kalimat-kalimat berikut. Di sini ada 10 soal. Dan kalau kita lihat seluruh soalnya dimulai dengan dhamir. Kalau kita perhatikan, 10 soal yang kita akan baca setelah ini semuanya diawali dengan kata ganti, dhamir. Dan posisinya dhamir ini sebagai al-mubtada, karena dia diletakkan di awal kalimat, al-mubtada. Dan dhamir itu ma'rifah. Zatnya sudah ma'rifah, maka tidak perlu lagi ada alif lam. Maka dia bisa diletakkan sebagai al-mubtada. Karena al-mubtada sudah kita jelaskan tadi, hukum asalnya adalah ma'rifah. Sebagai contoh, kita baca nomor satu, huwa tajirun. Huwa tajirun. Kita masukkan inna, sehingga menjadi innahu tajirun. Innahu tajirun. Naam. Huwa yang tadinya tadinya mubtada, sekarang menjadi isim inna. Tajirun yang tadinya khobar milik mubtada, sekarang khobaru inna. Begitu pula nomor dua, itsnan ana talibun. Ana talibun. Kita masukkan inna menjadi inni atau innani talibun. Naam. Ini dua contoh dari latihan keempat. Naam. Selanjutnya ana minta ikhwan di studio tafadhal ya. Anta awalni Abu Zuhri, rakam ats-tsalatsa, ats-tsalits. Baik. Tsalatsa. Hum minal Yaban. Naam, hum minal Yaban. Mereka dari Jepang. Baik. Innahum minal Yaban. Innahum minal Yabani. Naam. Terjem. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Naam. Kalimat inna di sini maknanya adalah sesungguhnya. Sesungguhnya. Naam. Syukran. Afwan. Ar-rabi ya akhi, tafadhal. Ar-rabi. Antum adkiya'u. Naam. Innakum adkiya'u. Naam. Innakum adkiya'u. Naam. Sesungguhnya kalian pintar. Naam, adzkiya'u pintar-pintar atau cerdas-cerdas. Baik. Jazakallahu khairan. Al-khamis, anta ya bazuri ta'ud ila an ilaika. Khamis. Dia mutazawwijatun. Dia sudah menikah. Naam. Innaha mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Naam. Sesungguhnya dia telah menikah. Ahsant. Syukran. As-sadis. Tafadhal ya akhi. As-sadis. Nahnu muslimun. Naam. Maratan thaniya. Coba sekali lagi. Nahnu muslimun. Nahnu muslimuna. Naam. Antum hidupkan semua harakatnya. Naam. Nahnu muslimuna. Naam. Inna muslimuna. Naam. Inna atau innana muslimuna. Innana muslimuna. Naam. Bisa salah satu dari dua jawaban tadi. Naam. Terjem. Sesungguhnya kami seorang muslim-muslim. Naam, sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Baik, jazakallahu khair. Orang-orang muslim, barakallahu fik. Nafta' al-majal lil musyahidin wal musyahidat. Tafadhal ya Bazuri. Baik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan berikutnya untuk antum. Silakan di 0218236543. Di halaman 7 Anda bisa membuka di latihan keempat dalam pembahasan jilid kedua ini. Silakan. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Silakan kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543, pembahasan jilid kedua. Dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya dan memiliki akses TV Roja, Anda bisa melihat di layar televisi Anda latihan keempat dari pembahasan jilid kedua kitab Durusul Lughah. Ya, kita berikan kesempatan untuk antum. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan, taib. Nah. Tambun. Siapa haluk ya, Abu Irfan? Alhamdulillah, ana bil khair. Masya Allah, barakallah fik ya, Abu Irfan. Fik, barakallah. Ma'akal kitab ya, Abu Irfan? Naam. Tafadhal, ikra rakam as-sabi' alan. Sabah. Naam. Antuna mujtahiduna. Maratan thaniya, sekali lagi. Antunna mujtahidatun. Naam, antunna mujtahidatun. Terjem. mereka bersungguh-sungguh. Naam, mereka bersungguh-sungguh. Taib. Masukkan inna, tafadhal. Inna kunna mujtahidatun. Naam, inna kunna mujtahidatun. Naam, terjem. Sesungguhnya mereka bersungguh-sungguh. Sebentar, antunna. Mana antunna? Antunna, mereka berdua. La, la, antunna. Antunna. Kalian iya. Perempuan. Ya, enam. Lebih daripada dua, kalian perempuan. Nah, kalian, lagi? Sesungguhnya kalian bersungguh-sungguh. Naam, kalian di sini ke perempuan atau laki-laki? Abu Irfan? Perempuan. Naam, barakallahu fiik. Teruskan, al-thamin. Hunna muslimatun. Naam, hunna muslimatun. Naam. Mereka muslimah. Naam. Inna hunna muslimatun. Naam, inna hunna muslimatun. Naam. Sesungguhnya mereka muslimah. Naam, para muslimah. Taib. Barakallahu fiik. Teruskan ya Abu Irfan. Sampai nomor 10. At-tasi, thumma al-ashir. At-tasi. Naam. Anta rajulun ghaniyun. Naam. Kamu laki-laki yang kaya. Naam, sahih. Adkhil inna. Innaka rajulun ghaniyun. Naam, innaka rajulun ghaniyun. Naam. Terjem. Sesungguhnya kamu laki-laki kaya. Naam. Terakhir. Ashar. Naam. Anti dakiyatun. Dakiyatun. Ya-nya di tasdid. Naam. Anti dakiyatun. Naam. Kamu pintar. Baik. Kamu laki-laki atau kamu perempuan? Perempuan. Baik. Kamu perempuan pintar. Naam. Innaki dakiyatun. Naam. Innaki dakiyatun. Terjem. Sesungguhnya kamu perempuan pintar. Baik. Barakallahu fiik. Syukran ya Aba Irfan. Nah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Abu Hirfan di Tambun. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya saja untuk pendengar di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Said di Bogor. Ummu Said, baik, silakan. Ummu Said, silakan dibaca dari awal. Ummu Said, dari rakam wahid al-awwal. Mohon maaf sebelumnya Ummu Said, dikecilkan dulu volume radionya, ada feedback ya supaya lebih jelas suaranya. Jazakallahu khair. Udah ya saya, udah kecil. Baik, ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Nah. Silakan Ibu. Wahid huwa tajirun. Naam. Innahu tajirun. Nah, tarjimi awalan. Huwa tajirun. Dia pedagang. Naam. Sesungguhnya dia seorang pedagang. Baik. Asani. Asani ana talibun. Saya mahasiswa. Baik. Inni talibun. Innani talibun. Naam. Naam, bisa inni, bisa innani. Bisa inni, bisa innani. Naam. Saya mahasiswa. Baik, sungguhnya saya seorang mahasiswa. Baik. Asalis. Naam. Hum minal yabani. Naam. Mereka dari Jepang. Baik. Innahum minal yabani. Naam. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Ahsanti. Terakhir Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Antum al-kiya'u. Naam. Kalian cerdas. Naam. Innakum al-kiya'u. Innakum al-kiya'u. Naam. Sesungguhnya kalian cerdas-cerdas. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma Said. Jazakallahu khair. Ustaz. Tafadhali. Ini yang Al-Hiwar itu Ustaz. Al-Hiwar? Yang di Arba'u Akhwatin itu. Naam. Kenapa sini Arba'u bukan Arba'atu? Arba'u Akhwatin. Naam. Kenapa bukan Arba'atu? Begitu Umu? Iya. Baik, saya jawab sekarang insyaallah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa khabarakatuh. Naam, di sini arba'u akhawatin. Sudah kita jelaskan dan sudah kita ketahui bahwa al-ma'dud dari 3 sampai 10. Al-ma'dud dari 3 sampai 10. adalah jama' majrur. Jama' majrur. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis daripada al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Maka kalau al-ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya harus mu'annath. Dan kebalikannya, kalau al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya harus mudzakkar. Di kalimat arba'u akhwatin, di kalimat arba'u akhwatin, akhwatin itu mu'annath. Dilihat mufradnya, akhwat mufrad daripada ukhtun, dan ukhtun itu mu'annath. Maka al-adadnya harus mudzakkar, arba'u. Tidak boleh arba'atu. Nah, mudah-mudahan jelas insyaAllah. Baik, barakallah fi. Baik, barakallah. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di telepon 021-823-6543. Silakan di latihan keempat, dan Anda bisa membuka di halaman ketujuh kitab Durusulughah jilid kedua. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Bilqis. Yes, Abu Bilqis di mana? Sekarang. Baik, sekarang. Ya. Kaifa haluk ya Abu Bilqis? Alhamdulillah khair. Baik, barakallahu fiik. Teruskan ya akhi. Rakam al-khamis hatta al-ashir. Antum habiskan seluruhnya. Dari al-khamis, dari nomor 5 sampai al-ashir, sampai yang ke-10. Tafadhal. Rakam khamis. Naam. Ya mutazawwijatun. Naam. Tarjim. Sesungguhnya dia seorang yang dia perempuan yang sudah menikah. Naam, dia perempuan sudah menikah. Baik. Masukkan inna. Innaha mutazawwijatun. Nah, sekali lagi, akhi. Innaha. Innaha mutazawwijatun. Panjang innaha, pendeknya, perbaiki. Innaha mutazawwijatun. Mutazaw. Wawnya di tasdid. Innaha mutazaw. Innaha mutazaw. Innaha mutazawwijatun. Jimnya jangan dipanjangkan. Taknya jangan di tasdid. Mutawa. Sekulang sekali lagi. Mutawa. Mutazaw. Mutazaw wijadun. Naam, ahsant. Teruskan. Innaha mutazaw wijadun. Naam, tarjim. Sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang sudah menikah. Taib. As-sadis. As-sadis. Nahnu muslimuna. Kami adalah seorang... Kami adalah orang-orang Islam. Taib. Innana muslimuna. Naam. Innana. Naam. Sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Taib. As-sabi. Antuna mujtahidatun. Naam. Kalian perempuan yang bersungguh-sungguh. Naam. Inna kunna mujtahidatun. Naam. Inna kunna mujtahidatun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang bersungguh-sungguh. Naam. Perempuan yang bersungguh-sungguh. Taib. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. Hunna muslimatun. Naam. Naam. Hunna. Hunna. Nama mana hunna? Mereka perempuan. Mereka perempuan. Orang-orang Islam. Naam. Innahunna muslima. Innahunna muslimatun. Naam, sahih. Sesungguhnya mereka adalah seorang Islam. Mereka adalah orang-orang Islam. Naam, mereka di sini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ahsan. Teruskan. At-tasi'. At-tasi'. Baik. Anta rajulun ghaniyun. Naam. Kamu adalah seorang laki-laki yang kaya. Ahsant. Innaka rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Naam. Sesungguhnya kamu seorang laki-laki yang kaya. Naam, sahih. Al-ashir. Naam. Anta zakiyun. Anti? Afwan. Naam. Anti zakiyatun. Naam, zakiyatun. Ja'nya ditasdid. anti zakiyatun. Naam. Kamu adalah seorang perempuan yang cerdas. Baik. Innaki zakiyatun. Naam, innaki zakiyatun. Sesungguhnya kamu adalah perempuan yang cerdas. Ahsanta. Syukran ya akhi, barakallahu fiik. Ampun. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuasil at-tamrin al-khamis. Kita lanjutkan ke at-tamrin al-khamis, latihan kelima. Masih terkait dengan latihan sebelumnya, masih terkait dengan al-mubtada dan al-khabar. Hanya saja di latihan kelima dan enam, al-mubtada-nya bukan dhamir. Kalau tadi sebelumnya di latihan empat dan latihan ketiga, al-mubtada yang ada di latihan ketiga dan keempat adalah berbentuk dhamir. Sekarang di sini di latihan kelima dan keenam, antum perhatikan, mubtada-nya adalah isim zahir, kata benda yang jelas, zahir. Bisa berupa nama orang atau kata-kata benda yang lainnya, bukan dhamir. Di sini perintahnya adalah iqra'il amthilatal atiyata. At-tamrin al-khamis ada di halaman 8, al-thamin. Iqra'il amthilatal atiyata. Ma mana iqra'il amthilatal atiyata ya ikhwan? Bacalah. Bacalah al-amthilata. Contoh-contoh. Contoh-contoh al-atiyata berikut. Naam. Di sini ada 3 contoh. Awalnya berupa al-mubtada dan al-khabar, kemudian setelah itu dimasukkan inna ke dalamnya. Al-awwal, al-mithalul awwal, contoh yang pertama, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Aina al-mubtada ya ikhwan? Al-mudarrisu. Wa aina al-khabar? Jadidun, ahsant. Al-mudarrisu jadidun, sekarang kita masukkan inna. Lihat perubahannya, innal mudarrisa jadidun. Apa yang berubah ya ikhwan? Yang pertama al-mubtada menjadi mudarrisa. Menjadi mansub, yang tadinya marfu' sekarang menjadi mansub. Dan tadinya namanya al-mubtada sekarang bukan lagi mubtada. Namanya sekarang adalah ismu inna, isimnya inna. Begitu pula jadidun, jadidun itu khabar mubtada. Awalnya adalah khabar milik mubtada. Sekarang di sini dia khabar milik inna, khabaru inna. Namun tetap marfu. Khabar mubtada marfu, khabar inna juga marfu. Contoh yang berikutnya, al-mithalu tsani. Contoh yang kedua, Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Fatimah seorang dokter. Aina al-mubtada ya ikhwan? Fatimatu. Wa aina al-khabar? Tabibatun. Tabibatun. Sekarang kita masukkan inna ke dalamnya sehingga inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Antum lihat di sini Fatimatu menjadi Fatimata. Nah, tabibatun tetap tabibatun. Hanya saja Fatimah yang tadinya mubtada menjadi isim inna, kemudian tabibah khabar mubtada sekarang menjadi khabaru inna. Lebih diperjelas dengan al-mithalu tsalits. Contoh yang ketiga, Hamidun mutazawwijun. Hamid sudah menikah. Hamidun mutazawwijun. Kita masukkan inna menjadi inna hamidan mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Antum lihat hamidun menjadi hamidan. Mutazawwijun tetap menjadi mutazawwijun. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa al-mubtada ketika masuk ke dalamnya inna maka menjadi ismu inna. Adapun al-khabar menjadi khabar mubtada menjadi khabaru inna. Nah, hada al-mithal, ini contoh dari latihan kelima, yang mana latihan kelima ini adalah pembahasan secara teori bagaimana membentuk kalimat inna dan jumlah ismiyah. Sekarang kita lihat di latihan keenam, Di latihan ke-6 adalah praktek daripada latihan sebelumnya. Antum perhatikan at-tamrin as-sadis, latihan ke-6 sekarang. Adkhil inna, ma mana adkhil inna ya kawan? Masukkan inna alal jumalil atiyah. Kedalam kalimat berikut. Kalimat-kalimat berikut. Wadbit awakhiral kalimati. Dan berikan harokat pada akhir-akhir kata. Karena untuk mengetahui antum paham atau tidak perubahan yang kita sebutkan tadi, maka perlu disebutkan harokatnya. Naam, nabda di al-ikhwa fi studio. Anta ya akhi, ibda rakam wahid. Antum mulai nomor satu. Al-awwal. Naam. Ad-darsu sa'bun. Naam, ma mana ad-darsu sa'bun? Pelajaran itu sulit. Naam. Inna ad-darsa sa'bun. Inna ad-darsa sa'bun. Naam. Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Naam, sesungguhnya pelajaran itu sulit. Ahsant. Al-thani, teruskan akhi. Al-thani. As-sayaratu jamilatun. Naam. Mobil itu bagus. Naam. Inna as-sayyarata jamilatun. Mumtaz. Sesungguhnya mobil itu bagus. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Al-thalith anta ya Abu Zuhri. Naam. Al-thalith. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam. Al-Qur'an kitabullah. Innal Qur'ana kitabullahi. Mumtaz. Innal Qur'ana. Al-Qur'an adalah kitabullah. Mumtaz. Barakallahu fik. Fik barakallahu. نفتح المجال للمستمعين والمستمعات تفضل يا مزوري طيب kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja. Silakan Anda bisa mencoba kembali di line telepon 0218236543, yaitu masukkan inna ke jumlah atau kalimat-kalimat berikut yang terdapat dalam latihan ke-6, ada di halaman 8. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Fatimah di Jambi. Abu Fatimah. Naam, kaifa haluk ya Abu Fatimah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Abu Fatimah ada bukunya? Naam, naam. Alhamdulillah. Abu Fatimah, al-an anta rakam ar-rabi' wal khamis. Ar-rabi'. Ar-rabi' wal khamis. Naam, ibda' min ar-rabi' awal. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasul Allah, utusan Allah. Utusan Allah. Naam. Masukkan inna. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Mumtaz. Terjem. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mumtaz. Naam. Al-khamis. Al-khamis. Aminatu talibatun. Naam. Aminah adalah seorang pelajar. Sahih. Inna aminata talibatun. Naam, ahsanta. Inna aminata talibatun. Sesungguhnya Fatimah adalah seorang pelajar. Fatimah atau Aminah? Aminah seorang pelajar. Baik, naam. Satu lagi Syekh, tafadhal. Ya. As-sadis. As-sadis. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Naam, al-lughatul arabiyatu sahlatun. Naam. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Naam. Innal lughatal arabiyatu sahlatun. Sekali lagi, Pak. Innal lughatal arabiyata sahlatun. Mumtaz. Sesungguhnya bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Naam. Setuju, Pak? Bahasa Arab bahasa yang mudah. Setuju insyaallah? Insyaallah mudah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak. Barakallahu fik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan untuk berikutnya di 0218236543. Ya, silakan masih di latihan ke-6, halaman 8. Anda bisa mencoba untuk memasukkan inna dan tentunya ada perubahan dari mubtada khabar yang ada dalam kalimat ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Umair di Kedung. Baik. Ummu Umair. Naam, Ummu Mer, ada bukunya Ummu? Naam, mawjud. Tafadhal, tafadhali. Anti rakam as-sabi' hatta al-ashir. Naam. Tafadhali. As-sabi' hadis sa'atu waliyatun. Naam. Inna hadis sa'atu. Tarjimi awalan, tarjimi awalan. Jam ini mahal. Naam. Inna hadis sa'atu waliyatun. Mumtaz, ahsanti. Sesungguhnya jam ini mahal. Naam. Wasili. As-samin. Bilalun waniyun. Naam. Bilal orang kaya. Ahsant. Inna bilalan waniyun. Naam, inna bilalan waniyun. Sungguhnya Bilal orang kaya. Barakallahu fiik. Teruskan. At-tasi'. At-tasi'. Al-mudiru fil-fasli. Naam. Kepala sekolah itu di kelas. Naam, ahsant. Innal mudiru fil-fasli. Naam, sahih. Sesungguhnya kepala sekolah itu dalam kelas. Naam, al-akhir. Al-ashiru. Naam. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Naam. Innal ma'a baridun. Sesungguhnya air itu dingin. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Muhammad Rijaladu. Naam. Naam, intahayna min at-tamrin as-sadis. As-sadis, kita alhamdulillah sudah selesai latihan kelima dan keenam. Sepertinya alhamdulillah para ikhwan dan akhwat di rumah cukup memahaminya dengan baik. Dan di sini di penutup at-tamrin as-sadis, di penutup latihan keenam, ada penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya secara lisan. Bahwa al-jumlatul ismiyah, unsur pokoknya adalah al-mubtada wal khabar. Contohnya di sini adalah kalimat as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu bagus atau mobil itu indah. Di sini as-sayyaratu kita lihat kata keterangannya adalah al-mubtada. Dia adalah sebagai al-mubtada. Dia adalah isim yang terletak di awal kalimat. Isim yang terletak di awal jumlah ismiyah disebut al-mubtada. Dan kalau kita lihat al-mubtada di sini ma'rifah. Dan ini hukum asalnya. Hukum asal daripada al-mubtada dia harus ma'rifah. Maka kalau isimnya seperti ini, dia harus dikasih atau dibubuhi alif lam. Menjadi as-sayyaratu. Tidak boleh sayyaratun tanpa alif lam. Tidak boleh. Al-mubtada hukum asalnya adalah ma'rifah. Kemudian jamilatun, kata setelah al-mubtada yang melengkapi makna kalimat, disebut al-khabar. Dan al-khabar di sini seperti yang kita lihat, nakirah, tidak beralif lam. Dan itu hukum asalnya. Hukum asal al-khabar kebalikan daripada al-mubtada. Al-mubtada ma'rifah, adapun al-khabar maka dia nakirah. Kemudian kedua-duanya, yaitu al-mubtada wal-khabar, sama-sama marfu'. Sama-sama marfu'. Kemudian hukum asal daripada al-mubtada wal-khabar adalah harus sejenis. Nah, hukum asalnya adalah dia harus sejenis. Maka di sini as-sayyaratu mu'annath, maka khabarnya pun juga harus mu'annath. Kemudian ketika masuk inna, lihat perubahannya, inna as-sayyarata jamilatun. As-sayyaratu menjadi as-sayyarata. Dan namanya yang tadinya mubtada berubah menjadi ismu inna. Adapun jamilatun awalnya adalah khabar milik mubtada, khabarul mubtada, sekarang menjadi khabaru inna. Nah, ini hal yang sudah kita jelaskan di awal tadi, dan diulang-ulang berkali-kali baik dalam contoh soal maupun di akhir latihan ke-6 ini. Mudah-mudahan maklumat yang seperti ini tetap thabitah, tetap ada di ingatan kita sampai seterusnya. Karena ini adalah asas dan pokok pondasi daripada ilmu nahwu yang lebih rumit lagi. Maka hal seperti ini ke depan harus sudah di luar kepala. Artinya sudah, memang sudah bukan hal lagi yang dipikirkan langsung. Otomatis kita mengetahui bahwa ini al-mubtada, ini al-khabar. Nah, kita masuk tamrin as-sabi. Namun setelah Kita menyelesaikan latihan ke-6. Akan lebih baik jika kita istirahat sebentar. Nanti insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan setelah istirahat At-Tamrin As-Sabi. Wallahu'alam bis-sawab. Pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali bersama Anda dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid kedua, dan bersama kami Al-Ustaz Hamzah Abbas Hafizahullahu Ta'ala. Fa'atafadun syukuras. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Nuasil kira'atana, kita lanjutkan kembali bacaan kita. Wa wasalna at-tamrin as-sabi', wasalna ila at-tamrin as-sabi'. Kita sekarang sudah sampai di latihan yang ketujuh. Perintahnya di sini adalah ta'ammalil mithalaini thumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyati. Ta'ammalil mithalain, perhatikan dua contoh. Thumma, kemudian kawin jumalan. Kawin di sini bukan kawin dalam bahasa kita. Kalimat kawin di sini artinya susunlah. Kemudian susunlah jumalan. Jumalan adalah kalimat-kalimat. Mithlahuma, seperti keduanya. Seperti kedua contoh maksudnya. Minal kalimatil atiya, dari kata-kata berikut. Nanti di soal, antum akan diberikan tiga kata. Dari tiga kata ini, antum diminta untuk menyusun sebuah kalimat. Sesuai dengan contoh. Al-mithalul awwal, kita lihat sekarang contoh yang pertama. Aminal hindi anta ammin pakistana. Aminal hindi anta ammin pakistana. Kita perhatikan di sini kalimatnya dimulai dengan A, hamzah istifham. Hamzah yang fungsinya untuk pertanyaan. A, apakah? Aminal hindi anta, apakah dari India kamu? Am min Pakistan, atau dari Pakistan? Antum lihat di sini antanya, dhamir anta, yang posisinya sebagai mubtada, tapi bukan diletakkan di awal. Kita lihat di sini anta diletakkan di akhir malah, bukan di awal. Karena khabarnya berbentuk jar wa majrur. Khabar dalam kalimat ini bentuknya adalah sebuah kalimat yang tersusun dari huruf jar dan isim yang dimajrur. Yang saya maksud kalau khabar di sini adalah minal hindi. Min dan al hindi, jar wa majrur ini kedua-duanya adalah sebuah susunan kalimat yang tempatnya sebagai khabar. Maka jika jar wa majrur khabarnya berbentuk jar wa majrur, maka al mubtada'nya kita letakkan di belakang. Begitu pula kita perhatikan al-mithalu tsani. At-tabibun anta am muhandisun? At-tabibun anta am muhandisun? Kita lihat lagi-lagi anta diletakkan di belakang. At-tabibun anta am muhandisun, dalam kalimat seperti ini yang diawali dengan hamzah istifham, kemudian ada pilihan am di sini artinya atau. Atabibun anta am muhandisun, apakah kamu seorang dokter atau seorang insinyur? Kita lihat antanya diletakkan setelah tabibun. Nah, maka dari kedua contoh ini, sisa daripada soal-soal yang berikutnya kita susun persis seperti kedua contoh tersebut. Maka tidak mengapa kita berikan contoh yang ketiga. Kita bacakan nomor satu, lalu kita jawab. Anta, di nomor satu antum lihat al-awwal, ada tiga kata di sini. Yang pertama anta, yang kedua mujtahidun, yang ketiga kaslanu. Anta mujtahidun kaslanu. Kita lihat, amujtahidun anta am kaslanu. Seperti itu membuat kalimatnya. Amujtahidun anta am kaslanu. Naam. Wa nu'ti rakam athani wa thalith lil ikhwa fi studio. Kita berikan nomor 2 dan 3 ke ikhwan studio. Tafadhal ya akhi. Kita coba alat nomor 2 sekarang. Tafadhal. Anta. Atsali anta ya Abazuri. Atsalis. Atsani. Naam. Iqra, baca soalnya dulu. Hiya sin al-yabanu. As-sinu. As-sinu al-yabanu. Naam, al-yabanu. Aminas sinu hiya. Aminas. Aminas sinu. Minas sinu, hakada. Ada min. Aminas sini. Oh, naam. Aminas sini. Hiya am minal yabani. Mumtaz. Aminasini hiya. Lihat hiyanya diletakkan di belakang. Aminasini hiya am minal yabani. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Thalith, tafadhal ya Abu Zuhri. Ath-thalitha. Anta. Anta. Anta wala anti? Anti. Naam. Tabibatun umaridatun. Naam. أطبيبة أنت أم ممرضة؟ ممتاز. أطبيبة أنت أم ممرضة؟ ترجم. Apakah kamu seorang dokter atau perawat؟ نعم. بارك الله فيك. شكرا يا أبا زهري. نفتح المجال. تفضل يا أخي. طيب pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya untuk nomor 4 dan selanjutnya untuk Anda di 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 9, latihan ke-7 dari pembahasan jilid kedua. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Gufran di Poliwali. Ahlan, ah Gufran. Irfa saut maratan tani ya Bazuri. Ah Gufran di Poliwali. Ah Gufran. Men. Dari mana ah Gufran? Poliwali. Pulau Wali, di mana itu Pulau Wali? Sulawesi. Oh, Masya Allah, Sulawesi. Barakallahu fik. Nah, tafadhal ya akhi. Ma'akal kitab, antum ada bukunya? Naam. Tafadhal, ikra. Aqul ay. Arba. Ar-Rabi alan. Aqul ar-Rabi. Naam. Hum Nasara. Yahudun. Naam. Hum Nasara Yahudun. Ahum Nasara am ham Yahudun? La. Bukan seperti itu. Seperti contoh. Ada yang terbalik. Anasara hum. Ahsant. Ada huwa. Am Yahudun? Naam. Maratan thaniya. Anasarahum am Yahudun. Ahsanta ya akhi. Tarjim. Apakah mereka Yahudi atau Nasara? Kebalikannya. Apakah mereka Nasara atau ya. Yahudi? Dah kebalikannya. Baik. Teruskan. Al-Khamis. Amasjidun hadha am madrasah? La. Iqra as-su'al awalan thumma tujib ba'da dhalik. Naam. Hadha masjidun madrasatun. Naam. Amasjidun hadha am madrasatun. Mumtaz. Amasjidun hadha am madrasatun. Nahsant. Tarjim. Apakah ini sebuah masjid atau sekolah? Ahsant. Satu lagi ya akhi. As-sadis. Hadhihi sayyaratul mudiri. Terpisah, bukan seperti itu bacanya. Hadhihi. Kemudian sayyaratul mudiri. Mudiri. Teruskan. Sayyaratul mudarris. Ahsant. Silakan. As-sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi? Ahsanta. Tarjim. Apakah mobilnya pimpinan ini atau mobilnya Pak Guru? Naam, ahsant. Barakallahu fik. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan? Naam. Tafadhal. Ma makna al-akbar naju? Ma makna madha? Akbar naju. Arana sami'tu karamakum jayidan. Maratan thaniya, ulang sekali lagi ya, akhi. Kurang terdengar. Asbar naju. Asbar naju. Naam. Hadi lugha Arabiyyah wala lugha Sulawesiyyah? Lughatul Arabiyyah. Min ayna wajadta? Asbar naju hakadha? Min kitabi Adabul Mufrad. La'allaka akhta'ta fil qira'ah. Akhta'ta fil qira'ah. Al asbar naju. Kaifal kalimat fi jumlah. Kaifal jumlah. Letakkan dengan ikra, ikra al jumlah. Antum letakkan, antum baca kalimat sempurnanya bagaimana? Iya, kufron bisa disebutkan dalam jumlah sempurna. Kalimat dalam sebuah kalimat sehingga bisa kita pahami dengan baik. Pasonin hadis ustaz. Baik, mungkin kita akan atau antum SMS kan ya jumlahnya di 0819896543. Naam. Bisa kalau khairah kufran. Kalau anu ustaz. Iya. Tafadhal. At-safun. Apa? At-safun. Tidak bisa terdengar dengan baik karena terputus. Akhtata fil qiraah. Antum salah bacanya sehingga tidak jelas kalimatnya. Di kitab yang sama sumbernya. Di tempat di buku yang sama Al-Qolbu Fid. Ada bil mufrad. Hah? Al ada bil mufrad? Ada soal min akhi min ukhti. Ma hiya soal? Maratan tsani ya. Orang sekali lagi. Atsafun. Asifun. Asifun rubbama. Naam. Asifun. Asifun artinya maaf. Atsafun. Naam. Atsafun. Atsafun. Baik, barakallahu fik. Kita jawab insyaallah. Baik, jazakallahu khairan. Gufran atau mungkin ditulis kembali ya. Naam. Baik, jazakallahu khair. Allah sat. Baik. Masih ada 4 nomor lagi, Pak Zuhri. Nah, kita angkat kembali atau kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Di belakang Ah Kufran ya dari Sulawesi, kita berikan kesempatan untuk Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Samsudin di Kalideres. Baik. Naam. Kepada halu ke Samsudin. Alhamdulillah Nabi khairul sad. Nah. Antum waktu itu mengirimkan jawaban soal-soal ujian jilid pertama. Betul Samsudin? Ya Ustaz, ngirim Ustaz. Sudah kita periksa dan nanti antum bisa tanyakan berapa nilainya nanti insyaallah. Insyaallah. Di mana Ustaz nilainya itu? Nanti setelah ini antum tanyakan setelah selesai insyaallah. Kita akan upload nanti. Baik. Kita ke pelajaran dulu. Antum baca rakam as-sabi' hatta al-ashir. 4 nomor sekalian, silakan. Habiskan yang tersisa. Naam. Sabah ya Ustaz. Naam, as-sabi'. As-sabi'. Anta mutazawwijun azabun. Naam. Silakan, dibuat kalimat. Amutazawwijun anta am azabun. Ahsant. Amutazawwijun anta am azabun. Naam. Terjem. Apakah kamu seorang yang sudah menikah atau azabun apa Ustaz? Atau masih bujangan? Atau masih bujangan. Naam. Baik, atsamin, teruskan. Hunna kholatuka ammatuka. Naam. Akholatuka hunna am ammatuka. Naam. Akhalatuka hunna am ammatuka. Naam. Ahsant. Terjem. Apakah mereka? Naam. Paman. La, khalat. Apakah mereka bibi kamu? Naam. Apakah mereka bibi kamu atau bibi kamu? Naam. Yang pertama, bibi yang pertama dari mana? Khalat tuka bibi dari ibu. Naam. Kalau amma tuka bapak dari bapak. Bibi dari bapak. Ahsant. Naam. Hanya saja dalam bahasa kita gunakan satu kata bibi. Naam. Barakallahu fik. Teruskan. Atasi. Abakistan. Ikra as-su'al awalan. Ikra as-su'al awalan. Huwa. Naam. Bakistanu Iranu. Taib. Abakistanu huwa am Iranu. Hakada? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Abakistanu la. Huwa la. Am Iranu. Amin Bakistana. Oh, apa nulis? Naam. Amin Bakistana huwa am min Irana. Min Irana, mumtaz. Barakallahu fik. Tarjim. Apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Naam. Al-Ashir. Baituka qaribun ba'idun. Naam. Aqaribun baituka am ba'idun. Naam. Aqaribun baituka am ba'idun. Tarjim. Apakah rumah kamu dekat atau jauh? Naam. Barakallahu fik. Syukran ya Syamsuddin. Allah. Mau bertanya Ustaz. Silakan, tafadhal. Untuk am kan artinya au, apa? Am artinya kan atau ya Ustaz. Iya. untuk au di sini boleh digunakan nggak gitu Ustaz? Untuk au maka soalnya jangan pakai a tapi pakai hal. Oh begitu ya. Nah kalau antum ingin menggunakan au maka akan lebih afdal kalau a nya diganti dengan hal. Jadi hal pasangannya dengan au, a pasangannya dengan am. Wadih ya Syamsuddin. Naam, syukuran Ustaz. Afwan. Barakallahu fik. Afika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairah Syamsuddin. Naam. Alhamdulillah intahaina min at-tamrin as-sabi'. Alhamdulillah kita sudah selesai dari latihan ke-7. Terakhir yang akan kita baca pada kesempatan malam ini adalah latihan ke-8. Di latihan ke-8, secara global kita jelaskan bahwa di latihan 8 ini kita dilatih untuk menggunakan dhu dalam kalimat. Dhu sudah kita jelaskan ketika kita membahas dialog. Dhu artinya sahibu, yang mempunyai, yang memiliki. Di sini ada 5 contoh kalimat yang di dalamnya ada dhu. Kita baca satu persatu. Yang pertama, al-awwal. Mudiruna dhu qamatin tawilatin. Mudiruna dhu qamatin tawilatin. Rektor kami atau kepala sekolah kami dhu qamatin memiliki. Dhu di sini artinya memiliki. Dhu qamatin memiliki qamah perawakan tawilatin yang tinggi. Mudiruna dhu qamatin tawilatin. Kepala sekolah kami memiliki perawakan yang tinggi. Nah, kita lihat di sini penggunaan kata dhu. Setelah dhu, kalau kita perhatikan dengan baik, dhu itu selalu datang sebagai mudhaf. Dhu selalu datang sebagai mudhaf. Maka isim setelahnya majrur sebagai mudhafun ilaih. Kita lihat dhu qamatin. Qamatin mudhafun ilaih. Dhu mudhaf. Begitu pula di al-mithal al-thani, contoh kedua. Hadha daftaru dhu waraqin musattarin. Hadha daftaru, buku tulis ini, dhu memiliki waraqin kertas musattarin bergaris. Musattarin artinya apa tadi, kawan? Bergaris. Nah, kita lihat dhu di sini datang sebagai mudhaf. Setelahnya yaitu waraqin majrurun karena sebagai mudhafun ilaih. Begitu pula at-tamrin atau al-mithal al-thalith, contoh ketiga. Ahmadu talibun dhu ilmin wa khuluqin. Ahmadu talibun, Ahmad seorang pelajar. Dhu ilmin, yang memiliki ilmu. Wa khuluqin, dan akhlak. Yani akhlak yang mulia maksudnya. Lagi-lagi di sini dhu datang sebagai mudhaf. Kata selanjutnya yaitu ilmin adalah mudhafun ilaih, majrur. Al-mithal al-rabi, contoh keempat. Hadhal qamisu dhu kummin qasirin. Hadhal qamisu dhu kummin qasirin. Baju ini memiliki lengan yang pendek. Baju ini memiliki lengan yang pendek. Dhu di sini lagi-lagi datang sebagai mudhaf, lalu kum min mudhafun ilaih. Wa dhaka dhu kum min tawilin, dan yang itu memiliki lengan yang panjang. Kemudian al-mithal al-khamis, contoh yang kelima, contoh yang terakhir. Al-masjidul ladhi fi hayyina dhu manaratin wahidatin. Al-masjidul ladhi fi hayyina, masjid yang ada di daerah kami, hayyina daerah kami, dhu manaratin wahidatin, memiliki satu menara. Kita lihat di sini dhu datang sebagai mudhaf, setelah itu manaratin majrur karena sebagai mudhafun ilaih. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akan ulang kembali penjelasan dhu, dan nanti kita akan ketahui bahwa mu'annas daripada dhu adalah dhatu, kemudian jama'nya adalah dhawu dan dhawatu, yang nanti insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan sekali lagi dan lebih jelas insyaAllah. Sementara sampai sini dulu. Nah, kita baca sebagian soal-soal yang telah sampai ke kami melalui SMS. Kami persilakan, tafadhal. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kami angkat pertanyaan yang telah masuk melalui meja redaksi dari pesan singkat Anda. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan berkaitan dengan mubtada khabar dan sehingga kami bisa mencatatnya dan lebih jelas dari sisi penjelasannya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, yang pertama, sebelum kita bicara tentang al-mubtada dan al-khabar, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa al-jumlah, kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Al-jumlah atau kalimat, al-jumlah artinya kalimat. Kalau al-kalimah, al-kalimatu artinya kata, jangan salah. Al-jumlatu, kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama, al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena kalimat yang diawali dengan kata benda. Kalimat yang dimulai dengan isim, dengan kata benda. Maka disebut jumlah ismiyah. Ini jumlah yang pertama atau kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, al-jumlatul fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlatul fi'liyah? Karena kalimatnya dimulai dengan fi'il, dengan kata kerja. Maka disebut jumlah fi'liyah. Nah, kita fokuskan sekarang ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah unsur pokoknya adalah ada dua. Yang pertama disebut al-mubtada, yang kedua disebut al-khabar. Al-mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah ismiyah. Ana ulang, al-mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah ismiyah. Kemudian adapun kalimat yang berikutnya, kalimat setelah mubtada yang melengkapi makna kalimat disebut al-khabar. Kemudian hukum-hukum yang terkait dengan al-mubtada wal khabar, yang pertama al-mubtada hukum asalnya adalah ma'rifah. Kebalikannya kalau al-khabar nakirah. Kemudian yang kedua, al-khabar al-mubtada dan al-khabar sama-sama marfu'. Kalau tadi beda dalam masalah ma'rifah dan nakirahnya, kalau mubtada harus ma'rifah, kalau khabar harus nakirah. Namun memiliki kesamaan dalam hal yang pertama sama-sama marfu, tanda i'rabnya adalah marfu diakhiri dengan tanda dhammah atau dhammatain. Kemudian kedua-duanya al-mubtada dan al-khabar hukum asalnya harus sejenis. Kalau al-mubtada-nya mudzakkar, maka berikan al-khabarnya mudzakkar juga. Kebalikannya jika al-mubtada-nya muannats, maka al-khabarnya tentu saja harus muannats. Nah, ini beberapa hal yang sudah kita pelajari dan sudah kita ulang-ulang penjelasannya dan mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pada Rini, Riri ya, di Bekasi Utara. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah fungsi inna sama dengan kana dari pendengar kita di Jakarta? Jazakallahu khair. La. Inna dan kana justru ini terbalik, berlawanan. Kalau inna tadi kita lihat memansubkan mubtada, kalau inna tadi memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya, isim inna. Adapun kana justru memarfukkan al-mubtada sehingga menjadi isim kana. Isim inna itu mansub, isim kana marfu, kebalikannya. Nah, tidak, beda dengan inna dan kana berbeda, bahkan saling bertolak belakang. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki kitab Al-Arabiyah Baini Yadaik. Nah, apakah buku ini bisa saya gunakan untuk mempelajari ilmu bahasa Arab Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, Al-Arabiyah Baini Yadaik, buku yang sangat bagus sekali, buku yang dicetak oleh Arabic for All Foundation atau Muassasa Al-Arabiyah Lil Jami' yang berpusat di Riyadh. Dan kami sempat bertemu dengan beberapa penulis buku tersebut dan mendapatkan pelatihan langsung dari mereka tentang teori bagaimana mengajarkan bahasa Arab kepada orang-orang non-Arab. Penulis-penulisnya adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Mereka adalah orang yang punya pengalaman cukup panjang di pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Hanya saja buku ini, sebagaimana buku-buku yang lainnya, tentu saja tidak bisa kita baca sendirian. Kita harus memiliki pembimbing yang bisa menjelaskan hal-hal yang kita temukan, misalnya di tengah-tengah perjalanan ada hal yang sulit, maka tidak mungkin kita bertanya kepada buku, kita bertanya kepada pembimbing. Begitu pula perlu pembimbing karena perlu diberikan contoh bagaimana mengucapkan, bagaimana intonasi sebuah kalimat, bagaimana ekspresinya. Ini semua tidak didapatkan dari buku, tapi didapatkan dari pembimbing. Maka silakan gunakan buku Al-Arabiyyatu Bayna Yadayka untuk belajar bahasa Arab, tapi tetap harus membutuhkan, memerlukan pembimbing. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan keempat, Assalam. Nomor 9. Anta rajulun faqaniyun. Ketika ditambah inna, mengapa rajulunnya tidak mansub, Ustaz? Jazakallahu khair. Baik. Dalam contoh anta rajulun ghaniyun, anta rajulun ghaniyun, itu nomor berapa Abu Zuhri? Latihan keempat nomor 9. Nah, di sini mubtada'nya adalah anta. Mesti dipahami terlebih dahulu sebelum masuk inna, kita pahami dahulu mana al-mubtada' dan mana al-khabar. Anta rajulun ghaniyun. Ada tiga kata di situ. Anta rajulun ghaniyun. Mana mubtada'nya dan mana al-khabar? Yang pertama al-mubtada'nya adalah anta. Dhamir anta. Dia ma'rifah. Dhamir zatnya sudah ma'rifah. Maka bisa menjadi mubtada. Anta mubtada. Rajulun khabarnya. Rajulun khabarnya. Adapun ghaniyun dia adalah na'at atau sifat dari kata rajulun. Maka ketika kita sudah mengetahui mana mubtada mana khabar, lalu kita masukkan inna, kita dapat mengetahui mana yang dimansubkan oleh inna. Setelah kita mengetahui bahwa anta adalah mubtada'nya, maka tentu yang dimansubkan setelah masuk inna adalah antanya, bukan rajulnya. Rajulnya khabar. Adapun inna memansubkan al-mubtada', mana yang tadinya mubtada'? Anta. Sehingga yang mansub anta, bukan rajul. Rajul tetap khabar, khabar inna. Innaka, ka-nya di situ isim inna mansub. Nah, fi mahalli nasbin. Dalam kondisi dia mansub walaupun harokatnya tidak terlihat karena dia dhamir. Kemudian innaka rajulun, rajulun tetap marfu karena dia sebagai khobar mubtada di awal, lalu ketika masuk inna menjadi khobar inna, dan kedua-duanya sama-sama marfu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan. Dan satu pertanyaan terakhir, perbedaan am dengan au, bukankah keduanya berarti atau? Nah, keduanya am dan au memang bermakna atau. Tapi biasanya penggunaan dalam bahasa Arab sehari-hari untuk au pasangannya adalah hal. Maka ketika kita pengen bilang hal, maka pasangannya au. Contoh, hal hal min Pakistana anta au min al-Yaban. Di sini au karena hal. Lalu kalau a, maka pasangannya biasanya adalah am. A pasangannya am, hal pasangannya adalah au. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair wa naktafi bihadzal qadar. Naam, alhamdulillah. Sudah kita jelas, sudah kita selesaikan sampai latihan ke ketujuh, dan sudah kita jelaskan sedikit tentang latihan ke-8 yang nanti insyaallah akan kita ulang kembali penjelasannya pada pekan yang akan datang. Tetap murojaah, dan sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa jilid 2 ini tentu semakin kompleks, semakin rumit. Maka diperlukan murojaah yang lebih intensif, diperlukan kesungguhan lebih daripada sebelumnya, dan tentu tidak boleh luntur semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Kita tutup, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.